Dalam Al-Quran dikatakan apa hukmal jahiliyati tabghu, apa hukmal jahiliyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi kaum yang yakin? Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para perempuan tabarruj seperti tabarrujnya perempuan jahiliyah yang pertama. Di sini kalimat jahiliyah artinya nisbah kepada jahal. Bahwa perkara tersebut adalah perkara jahiliyah, perkara yang tidak dibangun di atas ilmu. Iya. Naam. Jahil akan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jahil itu kadang ia tidak tahu sama sekali. Makanya jahil ringan seperti ini dikatakan jahil basir. Dan ada jahil yang kedua, jahil murakkab, jahil kuadrat, yaitu dia mengetahui sesuatu dan yang benarnya menyelisihi apa yang dia ketahui. Ini namanya jahil kuadrat. Dan jahiliyah ini, tentang sunnah jahiliyah ini ada keterangan disebutkan di sini oleh pengarang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lihat kelanjutan. Dikatakan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ma'ruf beliau Ahmad ibn Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani. Imam yang terkenal dari imam yang kokoh gigih membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Taimiyah di sini menafsirkan tentang sunnah jahiliyah. Qauluhu sunnatul jahiliyah, perkataannya sunnah jahiliyah, yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqah au muqayyadah. Masuk di dalamnya segala jahiliyah mutlaqah, yang mutlak au muqayyadah, atau jahiliyah yang terikat. Ai fi syakhsin duna syakhsin. Ai di sini penafsiran untuk muqayyadah, yaitu jahiliyah yang terikat, apakah itu pada seseorang tanpa orang yang lain, kitabiyatin au wathaniyatin au ghairiha. Apakah dia kitabiyah atau wathaniyah atau selainnya, min kulli mukhalafatin lima ja'a bihil mursalun, dari segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, di sini Ibnu Taimiyah menafsirkan tentang sunnah jahiliyah. Beliau membagi dua. Sunnah jahiliyah itu terbagi dua. Ada namanya jahiliyatun mutlaqah. Sunnah jahiliyah mutlaqah. Yang kedua ada namanya sunnah jahiliyah muqayyadah. Sunnah jahiliyah yang terikat. Kalau mutlak itu umum. Ya, mutlak. Kalau muqayyadah dia terikat. Nah. Dan jahiliyah itu kadang pada zaman tertentu dan kadang pada tempat tertentu dan kadang pada orang tertentu. Jadi jahiliyah terbagi tiga, tergantung keterikatan. Kadang pada berkaitan dengan zamannya, dengan waktunya. Yang kedua berkaitan dengan tempat. Yang ketiga berkaitan dengan orang. Dan ini pada setiap bagian ini ada mutlaqah dan ada muqayyadah. Jahiliyah mutlaqah, jahiliyah muqayyadah. Sekarang kita lihat pada tempat misalnya atau waktu. Kalau jahiliyah mutlaqah diinginkan masa jahiliyah secara mutlak, masa jahiliyah secara mutlak, maka ini jahiliyah yang hanya ada sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masa jahiliyah secara mutlak itu hanya ada sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipahami? Adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi jahiliyah mutlaqah. Yang ada cuma jahiliyah muqayyadah. Ya. Jahiliyah yang terikat. Nah. Jahiliyah yang terikat dengan waktu. Enggak bisa diitlakkan lagi, diumumkan. Dipahami ini? Karena itu salah. Sebagian penulis seperti Sayyid Qutb yang mengarang buku judulnya Jahiliyah Al-Qarn Al-Ishrin, Jahiliyah Abad ke-20. Ini salah dari penggunaan, menunjukkan jahilnya orang yang mengucapkan kalimat tersebut, tidak paham nusus penggunaan. Sebab agama ini setelah diutusnya Nabi tetap akan ada sekelompok orang yang membela agama. Tidak mungkin kosong dunia ini dari orang-orang tersebut. Sebab Nabi mengabarkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada terus menerus satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka, orang yang menentang mereka, sampai datang ketentuan Allah. Menunjukkan bahwa pada setiap zaman ada memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kebenaran, untuk menampakkan kebenaran. Maka mengatakan jahiliyah abad ke-20, mutlak abad 20 jahiliyah. Ini jahiliyah mutlaqah dan tidak dibenarkan secara syar'i. Artinya kalimat ini, jahiliyah mutlaqah, ya, ini adalah perkara yang memberikan dampak secara negatif kepada umat secara keseluruhan, dan itu tidak dibenarkan. Padahal di umat ini, walaupun misalnya kita akui, ya, ada dari bentuk jahiliyah, kalau dikatakan ada dari bentuk jahiliyah, itu kita saksikan. Dari bentuk jahiliyah, perzinahan, bentuk jahiliyah, orang demonstrasi sana-sana, itu dari bentuk umur jahiliyah. Nah, kemudian perempuan keluar dengan pakaian seperti itu, dari perkara jahiliyah. Tapi dikatakan secara umum jahiliyah abad ke-20, ini tidak dibenarkan secara syariat. Dipahami? Ini jahiliyah yang pertama terikat dengan waktu. Yang kedua terikat dengan tempat. Misalnya tempat pelacuran, dikatakan ini tempat jahiliyah, atau ini tempat jahiliyah, itu tidak apa-apa, terikat dengan tempat. Tapi kalau dimutlakkan, misalnya dunia ini dunia jahiliyah, ini juga tidak benar. Tapi kalau misalnya suatu desa terlalu banyak penyimpangan dan seterusnya, dikatakan ini desa jahiliyah, nah ini ada sisinya kalau memang kenyataan seperti itu. Tapi ingat, hukum jahiliyah ini, ini hukum syar'i, hukum syariat. Penggunaannya jangan bergampangan. Sama dengan kalimat pengkafiran, tidak sembarang dikafirkan orang muslim. Menghukumi jahiliyah ini hukum berat. Sebab jahiliyah itu masanya di masa sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan sembarang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengancam dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, man qala li akhihi ya kafir in kana kama qal wa illa hara alayhi faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qal wa illa hara alayhi. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kamu kafir, panggil wahai kafir, dia panggil begitu padahal saudaranya muslim, kata Nabi, kalimat ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau benar kalimat itu tidak apa-apa, kalau salah akan kembali kepadanya. Menunjukkan harus berhati-hati, sebab ini dari penggunaan hukum syar'i, tidak sembarang digunakan. Yang ketiga, jahiliyah terikat dengan orang tertentu. Misalnya orang kafir dikatakan ini orang jahili, kafir. Ya. Atau dia pakai pakaian tertentu dikatakan ini pakaian jahili. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Jadi ini pembagian-pembagian dari jahiliyah, ya. Jahiliyah dinisbah kepada waktu, tempat dan orang yang digunakan padanya perkara jahiliyah tersebut. Iya. Jadi di sini kalimat mubtaghin fil islami sunnatil jahiliyah. Dia mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Mencari perkara-perkara jahiliyah, mengikuti perkara jahiliyah. Ini adalah perkara yang, atau orang yang mencari seperti ini adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara jahiliyah itu sangat banyak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya buku lain, judulnya Masail Jahiliyah. masalah-masalah jahiliyah yang Nabi menyelisihinya. Ini masalah jahiliyah yang beliau karang sekitar 120-an. Beliau karang di zaman beliau. Masa jahiliyah yang beliau lihat di zaman beliau. Kalau di zaman kita, mungkin akan bertambah lagi hal tersebut dari perkara jahiliyah tersebut. Maka memang ada masalah-masalah jahiliyah yang terjadi di tengah umat. Dan siapa yang menghendaki perkara jahiliyah yang seperti ini, maka ini adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita sisi pendalilan pengarang bahwa wajibnya kita masuk ke dalam Islam dengan masuk sempurna, mengambil segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian yang ketiga disebutkan di dalam hadis, iya. Wa mutlibi damim bri'in muslimin bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Dan orang yang sengaja mencari darah seorang muslim tanpa hak, ia ingin tumpahkan darahnya. Ini orang yang sengaja ingin membunuh kaum muslimin, membunuh seorang muslim tanpa hak. Dan tentunya orang yang seperti ini, ya, selain dari dia sangat dibenci oleh Allah, melakukan dosa yang sangat besar, ya. Dalam Al-Quran dikatakan waman kutila mazluman faqadaja'alna liwalihi sultana. Siapa yang dibunuh secara zalim, maka kami telah berikan kepada walinya kekuatan. Maksudnya boleh untuk mengkisas. Naam, waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima. Barang siapa yang bunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dia akan dilaknat dan akan disiapkan untuknya siksaan yang sangat besar. Ya. Nah, ini dari tiga perkara yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian setelah itu beliau bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita bacakan tadi. Kemudian berikutnya beliau katakan wa fi sahih, dan di dalam as-sahih an Hudzaifah. As-sahih yang diinginkan di sini sahih Al-Bukhari. Di dalam as-sahih dari Hudzaifah qala, beliau berkata ya ma'syaral qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'idan wa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'idan. Kata Hudzaifah, wahai ma'syaral qurra, wahai sekalian para al-qurra, para pembaca. Maksudnya di sini para pembaca al-qurra yang diinginkan adalah ulama dan para penuntut ilmu. Sebab kalimat pembaca yang banyak membaca Al-Quran, banyak membaca hadis, itu ulamanya dan penuntut ilmunya. Maka ini seruan kepada para penuntut ilmu. Kalau para penuntut ilmunya saja, ulamanya, seruannya Hudzaifah seperti ini, apalagi orang yang dibawanya. Sebab yang terbaik di umat ini, dari umat Rasulullah, adalah para ulama ini. Nah, dikatakan di sini oleh Hudzaifah, ya ma'syaral qurra, wa sekalian al-qurra, istaqimu, istiqamalah kalian. Istiqamah, komitmen kalian di atas jalan Allah. Tegakkan seluruh syariat Allah. Fa in istaqamtum, kalau kalian istiqamah, faqad sabaqtum sabaqan ba'idan, maka kalian telah mendahului dengan jarak yang sangat jauh ke depan. Ini faedahnya bagi orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaikumul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, dia menyatakan keimanan, keislamannya, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya para malaikat memberikan kabar gembira kepadanya, la tahzanu, jangan kamu bergembira, apa, jangan kamu bersedih, dan jangan kamu takut, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ini faedah orang yang istiqamah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini kata mereka istiqamah di atas jalan, maka kami akan meminumkan kepada mereka air yang segar. Dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia maupun di akhirat, kalau mereka istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, istiqamah bukan hanya di dalam satu perkara dari perkara agama, tapi juga pada seluruh perkara agama. Dan ini kita saksikan di kehidupan. Coba kita lihat ya, sebagian kaum muslimin yang istiqamah menjaga dirinya di atas kejujuran. Sampai di dalam masalah dunianya semuanya baik. Tahu banyak orang yang apa namanya saya dapatkan, mereka ya masuk di dalam suatu perusahaan atau pekerjaan dengan kejujurannya ini, tanpa beban suatu apapun, tanpa ia meminta dan seterusnya, diangkat terus derajatnya. Istiqamah di atas satu perkara saja. Coba lihat, ini faedah dari orang yang istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah kejujuran cabang. Apalagi kalau dia istiqamah di atas pokok-pokok syariat Islam. Nah, karena itulah istiqamah ini adalah perkara yang sangat penting. Karena itu Hudzaifah ya sudah melihat hal ini dan mengungkapkan ya ketakutannya kepada umat, jangan sampai mereka tidak istiqamah. Dan ini khitab pembicaraan ditujukan kepada para ulama-nya dan para penuntut ilmunya. Wahai sekalian al-qurra, istiqamahlah kalian. Kalau kalian istiqamah, kalian telah terdahulu dengan jarak yang sangat jauh. Fa'in akhadtum yaminan wa shimalan, kalau kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, faqad dhalaltum dhalalan ba'ida, kalian telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Menunjukkan bahwa jalan itu adalah jalan yang lurus, jalan yang sudah jelas. Sisa kewajiban kita hanya sekedar meniti jalan tersebut ya dan menapakinya. Nah, itu kewajiban bagi seorang muslim. Karena itulah ini perkataan Hudzaifah sebagai penafsiran dari ayat yang disebutkan tadi. Wa nahada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabil. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikuti jalan ini. Jangan kalian ikuti selain dari jalan tersebut, dari jalan-jalan yang lain, sebab seluruh hal tersebut akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibawakan oleh pengarang sebagai penafsiran dari ayat tersebut, menunjukkan bahwa jalan syariat Islam, jalan yang lurus, jelas, sisa dijalani saja, diikuti. Ya. Kewajiban kita hanya sekedar ittiba, mencontoh dan meninggalkan bid'ah. Tidak perlu bikin perkara baru. Ya. Tidak perlu bikin apa namanya? Suatu karya tersendiri yang tidak pernah dikenal di dalam syariat Islam, dan tidak perlu sibuk-sibuk mengumpulkan inspirasi sana sini. Cukup ittiba, ikuti, gigit Al-Quran dan Sunnah sujian para ulama salaf sudah cukup untuk kalian. Karena itu kata para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, mereka berpesan: ittabi'u wa la tabtari'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, contoh saja. Kalian mencontoh saja Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kalian bikin bid'ah. Sudah, sudah cukup perkara itu untuk kalian. Mudah agama Islam. Kita hanya sekedar mengikuti saja, mencontoh, dan tidak dibebani kita dengan perkara-perkara yang memberatkan kita. Nah, kemudian dikatakan di sini, dibawakan di sini hadis atar, kata beliau, wa an Muhammad bin Wabbah. Muhammad bin Wabbah di sini yaitu Ibn Wabbah, pengarang kitab Al-Bid'ah wa Nahyi An. Dia menukil riwayat annahu kana yadkhulu al-masjid, annahu hunya di sini kembali kepada Ibnu Mas'ud. Bukan kembali kepada Muhammad bin Wabbahnya yang masuk masjid. Nah. Jadi Ibnu Mas'ud masuk ke dalam masjid, fayaqifu 'ala al-hilq, 'ala hilq. Kemudian beliau berhenti di atas hilaq, halaqa-halaqa yang duduk di masjid. Fayaqul, kemudian Ibnu Mas'ud berkata. Dan ini kisah akan disebutkan oleh pengarang secara lengkap di akhir kitab. Kita akan baca nanti insyaallah taala di akhir kita. Kemudian waqalah, dan berkata Muhammad bin Wadhah, wa ambana Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, imam besar rahimahullahu taala, min imam ahli sunnah. Kata para ulama, laula Malik bil Madinah wa Ibn Uyainah bi Makkah la dhahaba ilmu Hijaz. Andai kata bukan karena Malik berada di kota Madinah dan Ibn Uyainah berada di kota Makkah, maka ilmunya negeri Hijaz sudah pergi. Maksudnya dua orang ini, Imam Malik dan Ibn Uyainah, lambang ya, apa namanya, ilmu di zaman itu, ulama terkenal. Beliau meriwayatkan An Mujalid. Mujalid di sini Mujalid bin Sa'id, dan beliau ini lemah hadisnya, dhaiful hadis. An Syabi, dari Asy-Syabi, Amr bin Syarahbil, An Masruq, Masruq ibn al-Ajda, Abu Aisyah al-Wadi'i, Al-Hamdani, Al-Yamani, Al-Kufi. Imam min a'immah ahli Kufah. Qala, Masruq berkata. Ya, jadi dari sisi sanad ada kelemahan, cuman ini mempunyai pendukung dari jalan yang lain bisa dihasankan. Berkata Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kaidahnya dalam ilmu hadis, orang Kufah kalau meriwayatkan dari Abdullah, Abdullah bin Mas'ud kalau diitlakan. Laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada satu tahun pun kecuali tahun setelahnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Nah, ini perkataan Ibnu Mas'ud. Asal perkataan ini hadis dari Nabi, tapi Ibnu Mas'ud di sini menerangkan makna hadis ini, pemahaman beliau terhadap hadis ini. Hadisnya itu hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Al-Bukhari. Orang-orang datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan perbuatan Hajjaj bin Yusuf yang membunuh orang-orang. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini adalah pemerintah di zaman itu, salah seorang pemerintah yang dijadikan gubernur, dan bejat luar biasa. Mungkin sebejat-bejat pemerintah di zaman ini, tidak ada yang sebejat Muhammad bin Yusuf. Dibunuh para ulama-nya. Ia dari pemerintahan Muslim. Kalau misalnya ada pemerintahan Muslim ya, yang bejat di zaman ini, tidak sampai mereka membunuh seluruh para ulamanya. Sampai sebagian para ulama atau Al-Hasan Al-Basri bahkan itu bersembunyi karena takut gangguan dari Muhammad bin Yusuf ini. Saking banyaknya para ulama yang dibunuh, banyak yang bersembunyi ya. Sampai ada para ulama yang mengarang buku kitab Al-Mutawarin, orang-orang yang bersembunyi judulnya. Yaitu bersembunyi dari gangguannya Muhammad bin Yusuf ini. Datang mereka kepada Anas bin Malik, para tabi'in di zaman itu. Ingat ya, para tabi'in datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan Muhammad bin Yusuf. Maka kata Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah kalian. Nabi SAW bersabda, dia dengar Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek lagi dari zaman sebelumnya. Nah, kata Anas, saya dengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pemahaman Anas bin Malik dan pemahaman Abdullah bin Mas'ud terhadap hadis di sini. Kita perhatikan bagaimana mereka memahami zaman yang diinginkan di sini apa? Apakah zamannya atau apa yang diinginkan? Kata Ibnu Mas'ud, la aqulu amun amtaru min am. Tidak ada satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak katakan tahun lebih berhujan atau tahun ini lebih berhujan, lebih banyak hujannya dari tahun sebelumnya. Dan tidak pula tahun ini akhsabu, ya, lebih banyak khasibnya, hasilnya daripada tahun ya, sebelumnya. Wala amir khairun min amir. Dan tidak pula pemerintah tahun ini lebih baik daripada pemerintah tahun, apa namanya, pemerintah tahun ini lebih jelek daripada pemerintah tahun sebelumnya. Bukan itu yang diinginkan, kata Ibnu Mas'ud. Lakin dihabu ulama'ikum wa khiyarukum. Tapi perginya ulama kalian dan orang-orang yang terpilih di antara kalian. Ini pemahamannya hadis. Jadi maksud tahun setelahnya akan lebih jelek daripada tahun sesudahnya, atau tahun setelahnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya, yang diinginkan di sini bukan zaman. Mungkin saja tahun setelahnya itu lebih baik, atau mungkin pemerintahan setelahnya ya, lebih baik daripada sebelumnya. Tapi di sini Ibnu Mas'ud mengatakan yang diinginkan perginya ulama kalian, sebab ulama itu ya, yang paling baiknya adalah tiga generasi kemudian setelahnya dan setelahnya, berwaris terus ilmunya. Nah, kalau ulama'nya sudah pergi, maka inilah kejelekan yang datang kepada umat. Buktinya di zaman Hajjaj bin Yusuf, pemerintahannya sedemikian bejat. Datang tahun setelahnya, siapa yang memimpin? Umar bin Abdul Aziz. Zaman keemasan dalam sejarah Islam. Iya. Kalau begitu, zamannya lebih bagus daripada zaman sebelumnya. Tapi zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau dibanding zamannya Hajjaj, tidak ada apa-apanya. Di zamannya Hajjaj, ada para sahabat. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, siapa para sahabat? Nada. Jadi dari sisi ukuran lebih baik zamannya Hajjaj, walaupun dia banyak berbuat kezaliman di zaman itu. Nah, ini ukuran. Nah, kalau begitu, iya. Ini penekanan dari pengarang. Ingin dia kembalikan bahwa Islam itu kita wajib masuk ke dalamnya. Islam mengikuti Al-Quran dan mengikuti Sunnah dan mengikuti kelompok yang terbaik dalam umat ini, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab mereka yang paling baik di tengah umat ini, mereka yang terbaik di tengah umat ini, dengan nas hadis yang telah kita sebutkan dan nusus yang telah kita terangkan tadi. Nah, kemudian bab setelahnya dikatakan di sini oleh pengarang, bab tafsiril Islam. Bab tafsir Islam. Tafsir itu di dalam istilah syariat cuma punya dua makna, tidak ada makna yang ketiga. Ada makna ketiga, tapi makna yang ketiga makna batin. Tafsir dalam syariat punya dua makna saja. Makna yang pertama, tafsir yaitu penjelasan, keterangan. Wa tafsiru hadhihi al-ayat, penjelasan ayat ini begini. Atau itu kalimat ta'wil ya. Afwan, itu terbagi tiga tadi, kalimat ta'wil. Baik. Sekarang tafsirul Islam, bab tentang tafsirul Islam. Tafsir yaitu penjelasan tentang Islam. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang keutamaan Islam, kemudian wajibnya masuk ke dalam Islam, dasar-dasar pokok umum dalam Islam itu Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Ya. Dan wajibnya kita mengambil syariat Islam dengan kawaid tertentu, ittiba, mengambilnya dan meninggalkan bid'ah, meninggalkan perkara jahiliyah. Nah, sekarang beliau rinci Islam itu dengan penafsiran yang detail, yang rinci. Bagaimana Islam itu secara rinci? Beliau jelaskan. Kata beliau, Wa qawlillahi ta'ala فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Al-Ayah. Dan firman Allah Ta'ala, فَإِنْ حَاجُّكَ, kalau mereka mendebat engkau wahai Muhammad, فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي, maka katakanlah saya menyerahkan wajahku, لِلَّهِ, hanya untuk Allah, وَمَنِ اتَّبَعَنِ, dan demikian pula orang yang mengikuti saya. Keadaannya seperti itu. Ini keterangan bagaimana seorang itu berislam dan bagaimana orang-orang yang mengikuti Islam itu sifatnya. Orang yang mengikuti Islam harus mengikuti Nabi. Sebab di sini dikatakan, maka katakan saya mengislamkan wajahku kepada Allah, saya dan orang yang mengikuti saya. Sama-sama mengislamkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan wajah sebab yang paling bagus dari manusia itu adalah wajah. Maksudnya dia islamkan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Islamkan wajahnya, hatinya, anggota tubuhnya, keinginannya, maksudnya. Semuanya dia arahkan, dia ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat aslama, aslamtu, aslama itu adakhala fil Islam, masuk kepada Islam. Itu biasanya wazan af'alah, masuk kepada sesuatu. Arba'ah, masuk ke Robi. Naam. Anjada, memasuki kota Najd. Adhamah, memasuki kota Tahama. Itu disebutkan oleh para ahli lughah. Demikian pula aslamah, masuk ke dalam Islam. Saya masuk ke dalam Islam. Saya islamkan wajahku, seluruh anggota tubuhku, hatiku, keinginanku, maksudku, segala sesuatu, penyembahanku, semuanya seserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat dari ayat ini konteksnya umum sekali. Masuk di dalamnya rukun Islam dan selain rukun Islam. Ini yang diinginkan oleh pengarang di sini. Diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena itu, setelah ayat ini disebut, dibawakan hadis tentang rukun Islam dan dibawakan hadis sebagai wakil selain rukun Islam. Dipahami ini? Jadi Islam itu adalah suatu perkara yang menyeluruh, luas cakupannya. Masuk dalamnya rukun Islam dan selain rukun Islam. Masuk dalamnya hak-hak yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak kaum muslimin, dan hak sesama manusia. Semuanya masuk di dalamnya. Nah. Kemudian dikatakan di sini, kata beliau, wa fi sahih an Umar radhiyallahu anhu. Dan di dalam sahih dari Umar, nah, di sini tertulis dari Umar, ditulis di bawah bahwa yang benarnya dari Ibn Umar. Apa namanya? Dari Umar ya, coy, ya benar. Ya, dari Umar. Itu yang benar. Ya. Sebab ini penafsiran tentang Islam dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kalimat as-sahih di sini yang diinginkan adalah sahih Muslim. Ya, Ibn Umar meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam itu engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji, ya, kalau engkau mampu. Ini rukun Islam disepakati. Disepakati tentang rukun Islam ini. Wajibnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengingkari salah satu dari rukun Islam ini, dia ingkari karena penentangan, maka dia hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kalau dia ingkari dalam keadaan dia tentang dan apa namanya, tidak mengakuinya, maka kafir, hukumnya keluar dari Islam. Sebab mengingkari perkara yang dimaklumi secara darurat dalam agama. Mana ada muslim tidak tahu diwajibkan sholat? Mana ada muslim tidak tahu diwajibkan puasa? Mana ada muslim tidak tahu sebelumnya diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat, diwajibkan puasa, diwajibkan zakat, diwajibkan haji? Perkara dimaklumi. Adapun dalam masalah syahadat, kalau ditinggalkan, maka ini membatalkan keislaman. Kalau sholat diperselisihkan, orang yang meninggalkan sholat karena malas, diperselisihkan. Adapun kalau dia tinggalkan karena dia ingkari kewajiban sholat, maka ini dikafirkan oleh seluruh para ulama. Cuma orang yang meninggalkan sholat karena malas, diperselisihkan oleh para ulama, apakah kafir atau tidak. Jumhur para sahabat, bahkan sebagian menukil ijma di kalangan para sahabat, kesepakatan di kalangan para sahabat, hukumnya kafir, keluar dari Islam, orang meninggalkan sholat karena malas. Adapun puasa, zakat, haji, ini orang yang meninggalkannya karena malas terhitung dosa besar, tidak dikafirkan, keluar dari Islam. Nah, kemudian lima rukun. Yang pertama syahadat, yang kedua, yang pertama syahadatain, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat dan kelima diperselisihkan urutannya. Ada yang mengatakan haji dulu baru puasa. Dan ini pendapat Imamul Bukhari. Imamul Bukhari dalam sahihnya beliau susun dulu bab puasa baru bab haji, bab haji dulu baru bab puasa. Beliau menguatkan ini. Dari sisi dalil Imamul Bukhari lebih kuat. Sebab hadis yang mendahulukan haji dulu baru puasa itu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat yang kedua mengatakan puasa dulu baru haji urutannya. Nah, ini di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bawakan hadis ini dan Imam Muslim kayaknya menguatkan ini. Sebab dalam menyusun sahihnya Imam Muslim mulai dari bab puasa kemudian bab haji. Iya. Cuman ini hadis diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim. Nah. Baik, ini rukun-rukun Islam. Kemudian setelah itu dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam. Kata beliau, wa fihi anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa fihi, di dalamnya. Dalamnya dalam apa ini? As-sahih. Berarti salah satu, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau dua-duanya. Dari Abu Hurairah. Kita periksa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ternyata tidak ada konteks ini dari hadith Abu Hurairah. Tidak diketemukan. Dari hadith Abu Hurairah hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Kattan dalam hadith-hadith Al-Mutawatir. Di dalam Sahih Muslim yang ada hanya hadith Abdullah bin Amr bin As dan hadith Abu Musa Al-Ash'ari. Bukan Sahih Muslim ya. Abdullah bin Amr bin As dan Abu Musa Al-Ash'ari, dua-duanya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Muslim ada tambahan sahabat ketiga, yaitu dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Jadi dari Abu Hurairah tidak ada. Ini mungkin salah tulis ya, nuskhah di sini salah tulis, atau saya enggak tahu kesalahan dari mana. Yang jelas dari Abu Hurairah tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Marfu'an, secara marfu'. Lafadznya apa? Al-muslimu, Nabi berkata, secara marfu', Nabi berkata, al-muslim, seorang muslim itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Iya. Itu ciri seorang muslim. Ciri seorang muslim. Dibawakan hadis ini, sisi pendalilannya menafsirkan Islam. Bahwa Islam itu bukan cuma rukun Islam. Ini perkara, yaitu muslim, sifat seorang muslim, selamat kaum muslimin dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi ciri muslim yang baik, dia menjaga dirinya jangan sampai mengganggu kaum muslimin. Kan begitu? Nah, ini sudah berkaitan dengan rukun. Nah, kalau begitu Islam itu ada rukun Islam dan ada selain rukunnya. Dan Islam itu sebagaimana dikatakan, ya, kita ketahui bersama, itu bercabang-cabang dan bertingkat-tingkat, sebagaimana iman bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Iya. Naam. Ya. Dipahami ini? Baik. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa hadis ini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ini dibawakan di sini oleh pengarang untuk menjelaskan ya, bahwa Islam itu mencakup seluruhnya, mewujudkan Islam secara keseluruhan, itu artinya harus dia kumpulkan di antara menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tunaikan hak hamba-hamba yang lain, dia tunaikan haknya kaum muslimin. Itu Islam secara sempurna. Penunaian hak semua. Ini penafsiran Islam secara detail. Sekarang di sini dalam hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa di sini dikatakan selamat dari gangguan lisan dan tangan? Kenapa tidak disebut yang lainnya? Ya. Kenapa tidak disebut yang lainnya? Nah, disebutkan di sini karena banyak, ada dua kemungkinan. Disebutkan kemungkinan pertama karena banyak kaum muslimin itu sering mengganggu saudara-saudaranya kaum muslimin, apakah dalam bentuk lisan maupun tangannya. Dan gangguan yang seperti ini, mengganggu kaum muslimin, ini adalah perkara yang tidak dibenarkan secara syariah. Nah, iya. Jadi ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, disifatkan di sini, sifatkan dua sifat ini. Dua sifat, yaitu muslim tidak boleh mengganggu saudaranya gangguan lisan, maupun sifat tidak lepas dari gangguan tangannya. Kehidupan sesama muslim harus ada seperti ini. Saling cinta mencintai, ya. Tidak mengganggu dengan lisan dan tangan. Naam, la yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan sekalian, sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah mati? Jawabannya kalian sangat tidak senang, kan begitu? Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanzagu bainahum. katakanlah kepada hambaku untuk berucap yang baik. Sungguhnya syaitan ya, membuat kekacauan antara sama mereka. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasfahis safhat jamil, ya, kamu berbicara dalam pembicaraan yang indah. Demikian harusnya. Maka seorang muslim dibutuhkan mempunyai sifat yang seperti ini. Karena itu dikhususkan penyebutannya di dalam hadis ini. Kemudian setelah itu disebutkan oleh Syekh di sini, kata beliau, An-Bahz bin Hakim An-Nabihi An-Jaddihi. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Ini sanad diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana akan diterangkan oleh pengarang. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala di Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya Hakim bin Muawiyah bin Haida al-Qushairi, itu nama lengkapnya. Jadi Bahz bin Hakim, nama lengkapnya Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haida al-Qushairi. Jadi kalau Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Bahz bin Hakim, dari ayahnya yaitu Hakim, dari kakeknya Muawiyah bin Haida. Dan Muawiyah bin Haida ini kakeknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan hadis. Kata Muawiyah bin Haida, "Annaku sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam." Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala. Ingat ya pertanyaannya tentang Islam. Faqala, Antuslima qalbaka lillah, yaitu engkau mengislamkan hatimu untuk Allah. Ini sudah kita terangkan tadi apa makna mengislamkan hati. Ini menunjukkan betul-betul seorang itu terikat, dia jaga betul hatinya, senantiasa tunduk, terikat, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat seorang muslim. Dia islamkan, dia ikhlaskan hatinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wan tuwalliya wajhaka ila Allah, engkau mengarahkan, menghadapkan wajahmu kepada Allah. Ya. Maksudnya seluruh anggota tubuhnya dan seluruh apa yang ada pada dirinya harus diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tusalliya sholatal maktubah, dan kamu salat, salat maktubah. Salat maktubah, maktubah artinya salat wajib. Sebab di antara kalimat wajib itu ya kitab, kataba. Ya ayuhal kutiba alaikum siyam, ya dituliskan atas kalian puasa, maksudnya diwajibkan atas kalian puasa. Jadi salat maktubah adalah salat wajib. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah, dan kalian mengeluarkan zakat mafruḍah. Lihat ini ya, digandengkan. Ya setelah beliau bawakan hadis tentang rukun, kemudian hadis setelahnya selain rukun Islam, kemudian hadis setelahnya menggabungkan antara rukun Islam dan selain rukun Islam. Ya. Penggabungan. Ini dari kedetailan fikih pengarang di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah. Kemudian kata beliau, wa anna bi kilabah an rajulin min ahli Syam. An abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Qala. Dari Abu Kilabah. Abu Kilabah, nama beliau Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau meriwayatkan dari seorang lelaki dari penduduk Syam. Ini orang di sini majhul. Ya sengaja disebutkan sanadnya supaya orang sudah bisa menilai. Majhul jadi tidak dikenal. Kalau tidak dikenal seperti ini dihukumi sebagai sanad yang lemah di kalangan para ulama ahli hadis. An-Nabihi dari ayahnya. Kemudian ayahnya ini tidak ditahu apakah dia sahabat atau bukan. Baik. Kata beliau, An-Nabihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Ia bertanya kepada Rasulullah, apakah Islam itu? Qala, beliau berkata, antuslima qalbaka lillah, engkau mengislamkan wajah kamu untuk Allah. Wa yaslam al-muslimuna min lisanika wa yadik, dan hendaknya kaum muslimun selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Qala, kemudian ditanya lagi, ayyul islami afdal, tanya lagi, Islam apa yang paling afdal? Ya qala al-iman, Nabi berkata al-iman. Qala wa mal iman, tanya lagi, apakah iman itu? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ati ba'dal maut, engkau beriman kepada Allah, kamu beriman kepada hari kebangkitan setelah mati. yaitu beriman kepada hari akhirat. Iya. Di sini ada satu masalah yang saya perlu jelaskan tentang perbedaan antara iman dan Islam. Iya. Islam itu sebagaimana yang saya uraikan tadi, Islam punya dua makna. Ada Islam yang umum dan ada Islam yang khusus. Iya. Islam yang umum, Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Islam yang khusus, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Dalam syariat Islam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ini terbagi tiga lagi. Ada al-Islam, wal iman, wa al-ihsan. Iya. Nah, di sini letak perbedaan antara Islam dan iman. Harus dirinci. Apakah sama antara Islam dan iman atau berbeda? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya di sini dipegang oleh ahli sunnah. Ya. Kebanyakan ahli sunnah atau al-muhaqqiqin dari ahli sunnah memegang bahwa iman dan Islam itu kalau disebutkan secara bersama maknanya beda. Kalau disebutkan secara berbeda atau secara tidak bersama, maka maknanya sama. Itu kaidahnya. Idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu bahasa Arabnya. Kalau berkumpul dua kalimat ini berbeda maknanya. Kalau berpisah dua kalimat ini sama maknanya. Dipahami? Jadi kalau dilihat dalam suatu hadis, Nabi ditanya Rasulullah, ya, mal Islam? Apa itu Islam? Setelah itu Nabi menjawab, Islam itu begini-begini. Maka apa yang disebutkan itu juga termasuk dari rukun apa? Iman. Dari iman juga. Seperti Nabi berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Oh, berarti seorang muslim menjaga dirinya jangan sampai mengganggu saudaranya dengan lisan dan tangannya, ini juga masuk dalam cabang-cabang keimanan. Sebab disebut secara berpisah. Sini muslim saja disebut. Tapi kalau disebut secara bersamaan, seperti dalam hadis ini dari Abu Kilabah, Islam lain maknanya, iman lain juga maknanya. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril,